saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Orang yang paling terdepan dalam amal saleh dan dalam kebaikan sedang mengajarkan kepada kita tentang zikir yang di situ mengandung makna yang sangat luas, ya. Di mana Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah untuk senantiasa diberikan keselamatan pada agamanya, ya, pada dunianya, keluarganya dan hartanya. Dan juga Nabi SAW minta ditutupi kekurangannya, ya. Kemudian juga Nabi SAW minta diamankan, diberikan rasa aman dari segala bentuk kekhawatiran, ya. Nabi SAW juga minta perlindungan agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, baik yang datang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah, ya, dari segala penjuru arah. Karena tadi kita sampaikan bahwa syaitan tidak berhenti-berhentinya akan mengganggu kita, akan menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus. Dan itu sudah sumpahnya iblis ketika ia pertama kali diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dia bersumpah agar dipanjangkan umurnya, dan sepanjang umurnya dia akan memperbanyak pengikut, menggelincirkan sebanyak-banyaknya manusia, ya, terutama dari kalangan kaum muslimin, supaya kelak dia di hari kiamat akan banyak mendapatkan pengikut di neraka jahannam, iyadan billah. Dan di antara bentuk minta perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak sampai jatuh pada jebakan-jebakan syaitan dari segala mara bahaya adalah dengan menjaga zikir tadi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan Ibnu Umar, diamalkan rutin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ingat, satu hari full kita akan senantiasa diteror, ya, oleh siapapun itu, baik jin dari kalangan manusia atau jin dari kalangan syaitan dari kalangan manusia atau syaitan dari kalangan jin. Maka sebaiknya kita membuat benteng pertahanan yang kokoh, ya, sebaik-baiknya benteng pertahanan yang paling kokoh adalah zikir yang senantiasa kita baca di pagi dan petang hari. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.